بسم الله الرحمن الرحيم. Saya berniat untuk menikah. Masya Allah. Belum selesai kuliah sudah mau menikah. Tadi kan masih mau izin sholat ya, sekarang mau nikah. Ada masalah lah. Ya. Boleh menikah dengan anak kuliah? Tidak, selesaikan dulu kuliahnya, baru menikah ya. Bagaimana sedang kuliah langsung menikah? Sedang belajar kuliah, minta nikah. Selesaikan dulu pelajarannya, baru menikah. Saya berniat untuk menikah, namun mengingat abang saya belum menikah, baiknya saya meminta izin ke abang saya terlebih dahulu, atau ke orang tua terlebih dahulu, atau bagaimana langkah saya? Bicarakan yang baik. Komunikasikan. Ya. Syarat pernikahan itu tidak diikat dengan abang atau adik. Syarat menikah itu tercukupi syarat-syarat dan rukun nikah. Kalau terpenuhi itu semua, ya Anda berlaku kebolehan hukum itu. Tapi kadang dalam tradisi-tradisi, ada hukum dalam usul fikih disebut dengan al-adatul muhakkamah. Tradisi itu kadang dipandang sebagai hukum. Nah, kalau tradisi itu tidak bertentangan hukum syariat, maka boleh diberlakukan. Tapi kalau tradisi itu bertentangan hukum syariat, maka tinggalkan tradisi, dekatkan pada hukum. Kalau yang ini tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum sebetulnya. Tinggal butuh dikomunikasikan saja. Bang, Masya Allah, Alhamdulillah Allah titipkan abang jadi abang saya, bukan abang yang lain. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Alhamdulillah, saya semakin matang dalam berkehidupan, semakin kuat dalam sebagainya. Alhamdulillah bang, terima kasih. Jangan lupakan saya bang dalam bimbingan. Siapa dulu dong? Abang, gitu kan? Masya Allah. Dan saya bersyukur dengan bimbingan abang, saya telah mendapatkan calon dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin harus mendahului abang. Tapi ini pun hasil bimbingan abang, bang. Luar biasa, gitu kan? Masya Allah. Misalkan, bang tolong ya, kalau sekiranya, kalau tidak saya lakukan, saya khawatir jadi maksiat untuk saya. Tolong bimbing saya, bang. Sekiranya Allah ridha, walaupun bisa lebih dulu daripada abang, tidak bermaksud mendahului. Tapi supaya abang bisa membimbing saya dengan lebih baik lagi. Mungkin dari cara inilah abang mendapatkan jodoh yang terbaik. Misal. Ya sudah, bismillah. Kamu duluan ya. Alhamdulillah. Bisa ya. Ah, sudah menikah. Abang kapan? Abang kapan? Dengan.